Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba' Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa najatan fid dunya wal akhirah, amin. Wa bisanadil muttasil ilal imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti fi alfiyatihi nazmid durar fi ilmi athar annahu qala walaysa fil qudbi asahhu minhuma indal qura ba'dal qurani wa li hadza quddima. Imam As-Suyuti dalam alfiyahnya ini masih dalam pembahasan tentang pengkajian Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, dalam nazam ini Imam As-Suyuti akan membahas tentang derajat keutamaan atau tingkatan dari Sahih Bukhari Muslim, juga akan membahas tentang pembahasan-pembahasan lainnya. Nah, beliau mengatakan walaysa fil qudbi asahhu minhuma ba'dal qurani wa li hadza quddima. Imam As-Suyuti mengatakan walaysa dan tidak ada fil qudbi di dalam kitab, di dalam beberapa kitab. Ni walaysa fil qudbi ini sebagai jar majrur yaitu khabar muqaddam. Adapun mubtada muakhirnya yaitu as-sahhu lebih sahih, maksudnya lebih rajih, lebih sahih min huma daripada keduanya. Keduanya kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ba'dal Qurani setelah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini adalah salah satu lugah di antara beberapa lugah Al-Qur'an. Jadi ba'dal Qur'an maksudnya setelah Al-Qur'an. Nah, Imam As-Suyuti mengatakan dalam alfiyahnya walaysa fil qudbi asahhu minhuma ba'dal Qurani. Jadi setelah Al-Qur'an tidak ada kitab yang lebih sahih dibandingkan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya apa? Artinya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah dua kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Inilah keutamaan atau tingkatan derajat dari kesahihan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini membahas tentang derajatnya. Kemudian di pembahasan selanjutnya Imam As-Suyuti membahas tentang maratib atau tingkatan-tingkatan hadis sahih. Jadi hadis sahih ini ada berapa tingkatannya? Artinya ada berapa kualitasnya? Kualitas tertinggi sampai kualitas rendah. Jadi namanya hadis sahih bukan hanya satu kualitas saja, tapi ada berapa kualitas, ada berapa tingkatan dari penjabaran, pentafsilan, perincian dari hadis-hadis sahih. Nah, beliau mengatakan walihada kuddima walihada, dan karena ini, maksudnya karena ini keutamaan atau keagungan dua kitab tersebut, yaitu keduanya adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, kuddima, didahulukan, diutamakan. Nah, alif yang di belakang kuddimanya adalah sebagai alif mutlak, jadi bukan sebagai alif tasniyah. Bukan sebagai alif tasniyah, tapi sebagai alif mutlak. Karena kedarurah sebagai apa? Karena bentuknya nazom, maka ada istilah alif mutlak. Kudima didahulukan apa? Nah, sebagai fa'ilnya marwiyuzaini, hadis yang diriwayatkan dari dua kitab ini. Hadis yang diriwayatkan dari dua kitab ini. Nah, Imam As-Suyuti dalam alfiyahnya mulai membahas tentang marotib hadis hadis sahih. Nah, dikatakan atau dijelaskan oleh para ulama bahwa marotib atau tingkatan hadis sahih ada 7. Nah, Imam As-Suyuti membahas satu persatu. Ya, 7 tingkatan. Ada 7 tingkatan hadis sahih. Nah, Imam As-Suyuti mengatakan yang pertama adalah hadis yang paling tinggi tingkatan kesahihannya adalah walihada kuddima marwiyudaini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh keduanya, Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tingkatan hadis di antara 7 tingkatan hadis sahih, tingkatan yang paling utama, paling tinggi adalah hadis yang disepakati diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya As-Suyuti mengatakan walihada kuddima marwiyu daini, karena inilah diutamakan paling utama nomor satu periwayatan hadis dari dua kitab ini. Artinya hadis yang disepakati atau diriwayatkan bersama-sama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini adalah tingkatan pertama, tingkatan yang paling sahih, tingkatan paling luhur. Nah, istilah para ulama untuk hadis ini adalah istilahnya adalah muttafaqun alaih. Jadi ketika ada yang katakan muttafaqun alaih, disepakati atasnya, artinya adalah hadis tersebut disepakati, diriwayatkan bersama-sama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, mengenai makna muttafaqun alaih ada berapa penjelasan. Dikatakan bahwa muttafaqun alaih ini adalah maksudnya adalah kira ittafaqo ala nafsis sahabi. Jadi istilah muttafaqun alaih ini dikatakan maksudnya adalah keduanya Imam Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkan atas hadis tersebut, yang mana sahabat perawi hadis tersebut adalah sahabat yang sama. Jadi namanya muttafaqun alaih apabila hadisnya diriwayatkan oleh sahabat yang sama. Ini menurut sebagian pendapat. Menurut pendapat yang lain lebih masyhur bahwa maksudnya muttafaqun alaih ini adalah ittafaqu ala sihhatil hadis. Yang dimaksud muttafaqun adalah keduanya Bukhari Muslim sepakat atas kesahihan hadis tersebut walaupun sahabatnya berbeda. Ini pendapat yang lebih masyhur. Nah, untuk tingkatan pertama adalah istilahnya muttafaqun alaih, inilah tingkatan yang paling luhur, martabat pertama, tingkatan pertama dari 7 tingkatan hadis sahih. Kemudian Imam As-Suyuti mengatakan fal Bukhari, maksudnya adalah famarwiyu al-Bukhari, maka setelahnya adalah periwayatan hadis Bukhari saja. Nah, inilah tingkatan kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Kemudian selanjutnya Imam As-Suyuti mengatakan fama li muslimin. Fama, maka setelahnya adalah hadis, ma bimakna hadis, li muslimin, bagi Imam Muslim. Bagi Imam Muslim bin Al-Hajjaj. Ini adalah tingkatan ketiga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Tingkatan selanjutnya fama, maka apa-apa, maksudnya hadis, hawa yang memuat apa hadis atau mengumpulkan apa hadis, syartohuma, pada syarat keduanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, tingkatan keempat adalah hadis yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ini adalah tingkatan keempat. Dia akan terangkan apa maksud dari syarat Bukhari dan Muslim. Nah, intinya tingkatan keempat adalah hadis yang diriwayatkan, yang mana diriwayatkan oleh selain Imam Bukhari dan Muslim tentunya, tidak dikeluarkan, tidak termaktub dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, namun syarat hadis tersebut sama seperti syarat Bukhari dan Muslim. Ini tingkatan keempat. Kemudian tingkatan selanjutnya fa syarto awwalin, maksudnya adalah fama hawa syarto awwalin, maka selanjutnya adalah hadis yang memuat syarto awwalin, syarat orang yang pertama, yaitu maksudnya Imam Bukhari. Nah, tingkatan selanjutnya atau tingkatan kelima adalah hadis yang diriwayatkan sesuai dengan syarat Bukhari saja. Jadi Imam Bukhari tidak meriwayatkan, tapi hadis tersebut diriwayatkan oleh imam lain, syaratnya sama dengan syaratnya Imam Bukhari. Ini tingkatan kelima. Yang keenam, fasanin, maksudnya fama hawa syartosanin, maka setelahnya adalah hadis yang memuat syartosanin, syarat orang kedua, yaitu Imam Muslim. Ini tingkatan selanjutnya, itu tingkatan keenam, hadis yang diriwayatkan oleh imam lain tapi syaratnya sama seperti syaratnya Muslim. Yang terakhir, tingkatan ketujuh, summama, kemudian apa-apa, maksudnya kuddimama, kemudian diutamakan ma apa-apa, maksudnya hadis, kana yang ada apa ma hadis ala syarti fatan, atas syaratnya seorang pemuda. Fatan ini maksudnya adalah min fityani a'immatil hadis. Jadi pemuda ini maksudnya adalah pemuda ahli hadis, ulama ahli hadis. Nah, Goyrihima selain keduanya Bukhari dan Muslim. Pikiran ketujuh adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam lain selain Imam Bukhari dan Muslim, namun imam tersebut mensyaratkan atau mensahihkan hadis tersebut. Jadi hadis ketujuh, tingkat ketujuh adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam selain Imam Bukhari dan Muslim, namun satu hadis tersebut adalah hadis sahih atau diriwayatkan oleh imam selain sahih selain Imam Bukhari dan Imam Muslim, namun imam tersebut mensyaratkan dalam kitabnya bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Seperti contohnya Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim dan lain sebagainya. Ini adalah tingkatan ketujuh dari tujuh tingkatan hadis-hadis sahih. Kemudian, nah ketika disampaikan bahwa tingkatan hadis sahih adalah tujuh. Nah, apakah ini berlaku secara mutlak bahwa tingkatannya seperti itu? Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, Imam Muslim saja, syarat Bukhari saja, syarat Muslim saja, diriwayatkan oleh Imam selain Imam Bukhari Muslim. Apakah tingkatan ini secara mutlak harus seperti itu? Artinya tidak memungkinkan hadis di bawahnya lebih sahih dibandingkan hadis di atasnya? Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Nah, Imam As-Suyuti mengatakan selanjutnya dalam nazamnya, warubbama ya'ridu lil mafukima yaj'aluhu musawiyan aw quddima. Nah, Imam As-Suyuti mengatakan warubbama, dan terkadang irubbama ini rubbama bimana taklil, terkadang sedikit, terkadang ya'ridu nampak lil mafuki bagi tingkatan yang di bawah. Jadi antara tujuh tingkatan tersebut, tingkatan di bawah, artinya kalau tingkatan pertama, maka tingkatan yang bawahnya adalah tingkatan kedua dan seterusnya. Kalau tingkatan ketiga, maka di bawah ketiga dan seterusnya. Nah, lil mafuki bagi tingkatan yang di bawah, nampak akma apa-apa, maksudnya hadis, ya ja'aluhu menjadikan siapa atau apa tingkatan yang di bawah, hu pada ma, maksudnya hadis, itu musawiyan, sama. Maksudnya musawiyan dilfa'iki, sama derajatnya dengan tingkatan di atasnya. Contohnya, hadis tingkatan kedua, hadis sahih tingkatan kedua, sama dengan hadis tingkatan pertama. Nah, itu bisa terkadang terjadi. Atau kuddima, didahulukan apa hadis. Nah, alif ini bukan alif tasniyah, tapi alif mutlak. Nah, kudima fa'ilnya kembali ke ma. Atau terkadang tidak sama, bahkan bisa lebih tingkatannya dibandingkan tingkatan di atasnya. Maksudnya adalah tingkatan tujuh tingkatan ini bukan tingkatan secara mutlak pasti seperti itu. Bukan artinya hadis tersebut sahih secara tujuh tingkatan secara mutlak berlaku seperti itu, tidak. Namun terkadang bisa jadi hadis yang tingkatan di bawahnya, karena ada hal-hal yang merojihkan, menguatkan hadis tersebut, maka tingkatannya ini bisa menyamai tingkatan di atasnya, atau bisa lebih unggul, mengungguli tingkatan di atasnya. Nah, itu maksudnya ini disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Nah, apa penyebabnya? Kenapa bisa melebihi tingkatan di atasnya? Ini karena banyak faktor. Karena ada hal-hal yang merojihkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh tingkatan yang bawah, sehingga bisa menyamai tingkatan atas, bahkan bisa melebihi. Contohnya seperti ittafaqo ala ikhraji hadisin gharib misalan wa yukhriju muslimun au ghairuhu hadisan masyhuran. Nah, contohnya ada dua imam, misalkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, meriwayatkan hadis yang gharib. Nah, secara tingkatan Imam Bukhari lebih unggul dibandingkan Imam Muslim. Namun ternyata di hadis tersebut Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang sama yang lebih masyhur. Nah, karena sama-sama meriwayatkannya segharib, namun Imam Muslim mempunyai hadis yang lebih masyhur, maka secara derajatnya lebih rajih dibandingkan periwayatan Imam Bukhari. Karena seperti itu, periwayatan hadis Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini lebih rajih, lebih kuat dibandingkan periwayatan Imam Bukhari. Sebagai satu contoh. Contoh yang kedua, au mimma wasifat at-tarjamatu bi kauniha ashahul asanid. Atau bisa jadi hal yang merojihkan hadis tersebut adalah karena ada sifat dari terjemah atau rijal sanad tersebut yang mana sanad tersebut adalah dianggap sebagai ashahul asanid. Jadi terkadang dari 7 tingkatan tersebut, di tingkatan yang bawah, tingkatan yang paling bawah atau tingkatan yang tengah, intinya tingkatan yang di bawah, itu terkadang sanad rijalnya, sanad hadisnya atau rijal isnadnya ini termasuk ashahul asanid. Perawi-perawinya ini termasuk adalah dianggap perawi yang dianggap sanadnya paling sahih. Nah, karena seperti itu, maka bisa menjadi merojihkan, menguatkan hadis tersebut di atas tingkatan hadis di atasnya. Nah, ini. Dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Intinya adalah 7 tingkatan ini bukan 7 tingkatan secara mutlak, tapi 7 tingkatan secara aglabiyah, secara umumnya, bahwa 7 tingkatan hadis adalah seperti ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sepakat, muttafaqun alaih. Yang kedua adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Yang ketiga adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Keempat, diriwayatkan atas syarat Bukhari saja. Kelima, atas syarat Muslim saja. Keenam, atas syarat keempat, atas syarat keduanya. Kelima, atas syarat Bukhari saja. Keenam, atas syarat Muslim saja. Dan ketujuh adalah syarat sesuai dengan Imam selain Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah aglabiyah secara umumnya seperti ini. Namun bisa saja terkadang hal-hal yang tingkatan bawah ini bisa menyamai atau bisa melebihi tingkatan di atasnya. Karena ada hal-hal yang merojihkan, entah dilihat dari matannya atau dilihat dari sanadnya lebih sahih dan sebagainya. Itu seperti itu. Kemudian Imam As-Suyuti melanjutkan dalam nazumnya, wa syartu zaini kaunu zal isnadi ladaihima bil jam'i wal ifradi. Nah, tadi disebutkan bahwa tingkatan hadis sahih itu ada hadis yang diriwayatkan sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Nah, timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan syarat Bukhari dan Muslim? Nah, Imam As-Suyuti menjelaskan dalam nazamnya, wa syartu zaini, dan adapun syarat keduanya Bukhari dan Muslim. Jadi yang dimaksud dengan istilah syarat Bukhari dan Muslim itu kaunu dzal isnadi, keadaan isnad ini itu ladaihima, di sisi keduanya Bukhari Muslim, maksudnya di sisi keduanya kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim, itu bil jam'i, dengan pengumpulan, wal ifradi, dan dengan tersendiri. Nah, Imam As-Suyuti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah syarat Bukhari dan Muslim adalah apabila sanad hadis tersebut ada di sisi keduanya secara jam ini maksudnya adalah sepakat antara Bukhari dan Muslim. Istilah jam artinya adalah sepakat antara Bukhari dan Muslim. Artinya apabila dikatakan bahwa hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, artinya hadis tersebut sanadnya atau rijal hadisnya adalah termaktub sama dengan rijal isnad, rijal hadis yang termaktub dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Itu maksudnya. Kemudian apabila dikatakan hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari saja, artinya hadis yang diriwayatkan imam selain imam Bukhari Muslim atau hadis yang tidak termaktub di dalam kitab sahih dan Muslim tapi sesuai dengan syarat Bukhari, itu artinya adalah hadis tersebut kuali atau rijal hadis tersebut termaktub, kualitasnya termaktub sama dengan rijal hadis yang termaktub dalam sahih Bukhari. Itu maksudnya seperti itu. Atau apabila dikatakan hadis tersebut sama sesuai dengan syarat Muslim saja, artinya bahwa hadis tersebut kualitas rijal sanadnya, rijal hadisnya sama dengan termaktub dengan rijal hadis yang ada di sahih Muslim. Nah, itulah yang dimaksud dengan istilah syartul Bukhari wa Muslim, syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi bil jam ini artinya adalah dengan bersama, artinya sepakat antara Bukhari dan Muslim. Sedangkan ifrad adalah antara Bukhari saja atau Muslim saja. Nah, mengenai syarat Bukhari dan Muslim, yang perlu kita ketahui adalah sejatinya Imam Bukhari dan Muslim ini tidak pernah menyampaikan secara sharih mengenai syarat penulisan kitab keduanya. Di Imam Bukhari tidak pernah menyampaikan secara sharih mengenai syarat kualitas atau syarat dari kitab yang ditulisnya itu Sahih Bukhari. Begitu pula Imam Muslim, walaupun beliau menulis muqaddimah terhadap Sahih Muslim, tapi beliau tidak menyantumkan, menyatakan secara sharih mengenai syarat dari kitabnya Sahih Muslim. Artinya apa? Artinya ya, syarat, istilah penamaan syarat Bukhari dan Muslim adalah dari istiqra dan tatabu dari para ulama setelahnya. Jadi istilah mengetahui syarat Bukhari dan Muslim itu adalah hasil dari penelitian, istiqra dan tatabu ulama-ulama setelah Imam Bukhari dan Muslim ketika mereka melihat, mempelajari dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Di hakikinya Imam Bukhari Muslim tidak pernah menyantumkan secara sharih mengenai syarat kitab keduanya, tidak pernah. Namun adanya istilah syarat Bukhari Muslim itu adalah hasil dari tatabu, hasil dari istiqra, hasil dari penelitian ulama setelahnya. Nah, karena ini adalah hasil istiqra, hasil tatabu, hasil penelitian ulama setelahnya, makanya ulama ada ikhtilaf mengenai apa yang dimaksud dengan istilah syarat Bukhari Muslim, mengenai syarat Bukhari Muslim dalam kitab sahihnya, mengenai syarat Muslim dalam kitab sahihnya. Ada ikhtilaf karena memang hasil istiqra, hasil penelitian para ulama ini berbeda-beda. Nah, tapi yang masyhur, pendapat yang masyhur yang dimaksud dengan syarat Bukhari Muslim adalah apabila ada pernyataan hadis tersebut sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, artinya rijal hadis tersebut sama atau termaktub dengan rijal hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apabila dikatakan hadis tersebut sesuai dengan syarat Bukhari saja, artinya apa? Hadis tersebut, rijal hadis tersebut sama dengan rijal hadis Sahih Bukhari. Apabila dikatakan hadis tersebut sama dengan syarat hadis tersebut sesuai dengan syarat Muslim saja, artinya hadis tersebut, rijal hadis tersebut termaktub sama dengan rijal hadis yang ada di Sahih Muslim. Itu maksud para ulama. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat ilmunya. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyil amin walhamdulillahi rabbil alamin.